This is Riskits Beat Production. Begitu tepat yang kupikirkan dan selalu hasil yang memuaskan. Tapi mengapa aku merasa kurang, selalu ingin dapatkan cinta yang lebih. Banyak cinta yang kumiliki, bukan hanya dia, bukan hanya kamu, bukan hanya kamu. Bermaksud sombong, but dear, you know I can play this song. Ini semua bukan sekadar omong kosong. Aku bilang aku cinta padahal itu bohong. Dari semua kebohongan ku cari satu ketulusan, dengan berharap layaknya koin keberuntungan. Dengan tak sengaja menepan si masa depan, hamburkan waktu dan si teman hayalan lari dari kenyataan. Tak ingin lagi bersandiwara di depan kehidupan. Ku miliki memenuhi poten hati, lie over cover city, menyatu dalam seni. Ku pastikan kau di hati. Walau lelah ku berharap, semua kata yang terucap menunggu dalam gelap. Risk.